Yohanes bindu 10 sada. I Betani lit sekalak si pinakiten gelarna Lazarus. Ia turang si Maria ras Marta. Si Maria enda me sincurcurken minak si merim kunahe Tuhan dengan singapusisa alubukna. Si Maria ras Marta erbahan berita man Yesus nina. Oh Tuhan, temandu si ikelengindu pak sana sakit. Kenca seh berita eman Yesus, Nina? Penakit enda labur kedungan ibas kematen, tapi penakit enda jadi gelah terpuji di bata. Janah enda menjadi sadadalan gelah terpuji anak di bata. Si Marta, Maria, ras Lazarus kelengkal ati Yesus. Tapi kenca ibegina pe berita karena Lazarus sakit, lamin teridahina, tapi lit dua warinari dekahna ia ibas ingan e. Kenca si dua wari e, Nina man ajar-ajarna. Ota ku Judea kita mulihkan. Ngaloi ajar-ajarna. O guru, baru dengar pe menteri kalak jahu dia tenakam. Mulihkan ka aten duku jah? Arjabab Yesus. Ma 10-2 jam sada wari, adi suari kalak erdalan, labu ia tertuktuk, sabab idahna terang duni enda. Tapi adi berengi ia erdalan, tertuktuk me ia. Sabab lali terang ibas ia. Bagenda me Nina Yesus, jenari tole Nina? Temanta Lazarus enggo tunduh, janah ate kulaus ngguna ngingeti ia. Ngaloi ajar-ajarna? Oh Tuhan, adi enggo tunduh ia, malam nama e. Situhuna maksud Yesus, eme Lazarus enggo mate, tapi Yakap ajar-ajarna maksud Yesus, si Lazarus tunduh saja. Maka ikatakan Yesus menajar-ajarna alu terus terang? Lazarus enggo mate, tapi meriah ukurku sabablah aku ijah, sabab berkitekan sie, banci kam te menbangku, otalah sidahi ia. Jenari, Thomas, si igelari kembar, ngerana mentemanna sapih ajar-ajar? Otaku jah kita ras guru enda, telah mate kita krina ras ia. Kencaseh Yesus ibetani, ida petina engko 4 wari dekahna Lazarus ikuburkan. I Jerusalem nari ku Betani lalit 3 kilometer dauhna. Maka i Jerusalem nari pe enterem kalak reuh ngapuli Marta ras Maria arkiteken turangna Lazarus engko mati. Kenca i bagi Marta maka Yesus engko reuh darat ia jumpai Yesus tapi Maria tading i rumah. Nina Marta man Yesus. Oh Tuhan, bicara ija inda mindekam, labu mate turang kue. Tapi amin bagegia, tengah aku, maka kai pe ipindondo genduari, mandi bata, ibre kenang. Nina Yesus man Marta, ngeluh ngeturang dumulihkan. Ngaloi Marta, ku tengah maka iba suari pendungi pagi, keke nge iya iba si mate nari. Nina Yesus man Marta, aku kapsi mereken kegeluhan ras pekeke kalak mate. Ise te man bangku, ngeluh me amin nagia enggo mate. Kalak sing geluh dingin te man bangku, digan pela mate. Te kam katangkue? Arjabab Marta, te aku Tuhan, te aku, maka kam anak di bata. Si engkelini si padankan di bata, ngoruh ku donia indah. Kenca bagai mulihkan Marta ku rumah, ikusi kena man Maria, Nina. Ngo ijenda guru, idilona kam. Kenca ibagi Maria kai si ikatakan Marta, minter tedis ia, jenari laus ia jumpai Yesus. Paksa siye Yesus lengaseh ibas kuta. Ia tetap dengar ibas inganna jumpa ras Marta dai. Ngidah Maria rempet tedis, Yakap kalak jahudi sirih ngapuli laus ate Marta ku kuburen. Maka ikut kena Maria laus. Kenca Maria ngidah Yesus, canah kenca seh ia ibas ingan Yesus, minter ia irjimpuh ilebe-lebe Yesus, jenari Nina. Oh Tuhan, bicara ijenda mindekam, labo mate turangku Asum idah Yesus si Maria tangis ras kalak jahudi sirih ras si Maria megogo dengan ceda Athena. Maka isungkunna kalak ndai, Nina? Ija ia ikuburkendu. Arjabab kalak ndai. Atasinahan Tuhan. Tangis Yesus. Maka nina kalak Yahudi? Nehenlah. Sekal tuhu atena kelengna sila sarus Tapi lit kasih ngerana. Kalak pentang ibahanna jadir pengidah. Lakin ia ngasup erbahanca. Gelah olah mindai mate sila sarus Alu ate megogo lawes Yesus ku kuburan Kuburan liang si itu tupi alu batu. Gulingkan batu enda. Nina Yesus. Tapi ngaloi Marta turang si mate Oh Tuhan, ngombau iya. Sebab ngompat wari kuburkan. Nina Yesus man Marta. Ma ngondai ku katakan man bandu, maka adi tekam, idah dunge kuasa di bata. Maka igulingkan kala batu ndai. Cenari ertoto Yesus man di bata, Nina. Oh Bapa, bujur ku katakan man bandu, sabab ibegikan du pemindonku. Kutehnge maka kata waripe ibegikan du pemindonku. Tapi si enda ku katakan guna kalak si terdis ijenda. Gelah te iya, maka kam kap sinuruh aku. Kencah bage, alusora megang erlebuh Yesus, Nina. Oh Lazarus, mari daratken. Makan darat si enggo mate Tanna ras nahena ibaluti alu uis mbentar, ayona ibaluti alu uis. Jenari nina Yesus man kalak si ije. Tang-tang ibalut na jenari pelepas ia lawes. Ngidah kejadin terem kalak Yahudi siruh ngapuli Maria jadi teg man Yesus. Tapi lit piga-piga kalak ibas ia nari, mulihken ku kalak Parisi nuriken perbahanan Yesus Arkiteken si runggu kalak Parisi ras imam-imam simbelin, Nina. Kai ngearus ibahan, ngum lala tanda-tanda sengget ibahanna. Adi si pelepas lalap iar bahan si bage, nandangi krina mekalak teg man bana. Janah dungna rehmu pemerintah Roma meruntuhkan rumah pertoton dengan kerenepkan bangsa ta enda. Jenari ngerana sekalak ibas sirunggu gelarna Kayapas. Ia me imam simbelin ibas tahun sindai. Nina Kayapas. Lakap iang kandu. Lakin itahndu maka ulin sekalak mate guna bangsanta asangken krina bangsanta enda kerenep. Situhuna. Kai si ikata kena enda labu ibas ukurna nari. Tapi ketekan ia imam simbelin ibas tahun sindai, erno buat ia maka mate me Yesus guna kalak Yahudi. Janah labo guna kalak Yahudi saja, tapi pegelah kerina anak-anak dibata si merap ipersadana. Mulai ibas wari sindai nari, enggo resada arih kalak Yahudi sirkuasa guna munuh Yesus. Maka lanai terang-terangan Yesus erdalan arah Judea. Lawes ia kukuta Efraim deherken gurun pasir, ijeme ia ringan ras ajar-ajarna. Paksa sindai lanai dekah wariraya Paskah kalak Yahudi. Ikuta-kuta nari terem kalak reh ku Yerusalem guna bersihken dirina ope denga Paskah Asum ia pulung i rumah pertoton, idaramina Yesus, nongkun ia sapih-sapih ia, Nina. Kugange pengakap ndu. Uga pape labo ia reh kuwari Paskah Mabage. Imam-imam simbelin ras kalak Parisi, enggo erbahan momo, maka ise meteksa ija Yesus arus ilapor kena gelah banci itangkap.